الله عز وجل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين dan muslimat ahlus sunnati wal jamaah yang saya hormati, alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di sebuah majlis taqarrub ila Allah subhanahu wa ta'ala, majlis ta'ah, majlis ilmu, adalah sebuah majlis yang tidak pernah diharapkan dan diinginkan oleh syaitan keberadaannya. Majlis yang sangat dibencinya, majlis yang sangat tidak disukainya. Bagaimana dia akan suka keberadaan sebuah majlis ibadah, majlis taqarrub ilallah azza wa jal, sementara Nabi alaihissalatu wassalam telah menyebutkan di dalam sebuah sabdanya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah وَيَتَدَارَسُنَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, tidaklah suatu kaum berkumpul, bertemu, berjumpa di sebuah masjid dari masjid-masjidnya Allah Azza wa Jalla, di sebuah rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla, mereka duduk tadarus Al-Quran, mereka mengkaji kalamullah, tiadalah kaum berada di dalam majlis itu kecuali Allah akan turunkan sakinah, Allah akan menurunkan ketenangan dan ketenteraman. Iblis atau syayatin tidak menyukai hal itu, karena dia adalah termasuk orang yang gelisah hidupnya, bisa difonis oleh Allah Azza wa Jalla termasuk orang yang dikutuk oleh Allah, diusir dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia tidak pernah akan mau dan menerima ada orang mendapatkan ketenangan dan ketenteraman dari Allah Azza wa Jalla. maka majlis yang seperti kita adakan ini adalah majlis yang sangat tidak disukainya. Karena Allah Azza wa Jalla melalui lisan Nabi alaihissalatu wassalam telah berjanji akan menurunkan ketenangan dan ketenteraman. Yang kedua, Rasulullah alaihissalatu wassalam menyebutkan Allah akan turunkan rahmat padanya. Sementara syayatin iblis dan bala tentaranya telah diusir dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Menjadi orang terkutuk, orang yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, majlis ilmu itu akan dikelilingi oleh para malaikat. Para malaikat itu adalah musuh mereka. Kemudian yang ketiga, yang keempat, orang-orang yang duduk di majlis itu, Allah Azza wa Jalla sebut dia, angkat derajatnya di sisi Allah Azza wa Jalla di hadapan malakutis sama. Sementara syayatin, iblis, dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla, direndahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala serendah-rendahnya. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, sebuah majlis ta'ah, majlis ibadah yang tidak pernah diharapkan dan tidak pernah diinginkan keberadaannya oleh syayatin. Oleh karena itu, peperangan yang mereka lakukan terhadap orang yang belajar ilmu sungguh amat sangat kuat. Maka kita harus menyiapkan kekuatan di saat kita ingin mendatangi majlis ilmu, majlis ta'ah, majlis ibadah, maka kekuatan itu adalah ada di dalam keikhlasan. Kekuatan itu, barakallahu fikum, ada di dalam keikhlasan. Seseorang ketika menuntut ilmu atau berangkat belajar menuju majlis ilmu, keikhlasan itu, barakallahu fikum, berupaya untuk kemudian diganggu dan digoda, dinodai keikhlasan kita untuk dia punya tempat dan posisi menggoda dan juga menyibukkan kita, barakallahu fikum. Maka di saat seseorang muslim dan muslimah selalu meminta bantuan kepada Allah Azza wa Jalla, lalu dia terus menjaga ketulusan dan keikhlasannya, di sinilah dia, barakallahu fikum, kekuatannya. Namun kita akan bertanya, bagaimana kita akan bisa menjadi orang yang benar-benar bisa mewujudkan keikhlasan di saat belajar, atau gampang dan mudah merealisasikannya? Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala telah memberikan bimbingan dan arahan agar seseorang itu gampang dan mudah ikhlas di dalam belajar ilmu agama. Maka pertama kali yang dia harus lakukan, yaitu ayyan wiya, dia berniat bahwa di dalam belajar yang memerintahkan dia belajar adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, yang akan bisa menggampangkan dan memudahkan dia untuk ikhlas di saat belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa dia menanamkan pada dirinya yang memerintahkan dia untuk belajar agama Allah adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidambika. Ini yang pertama, bahwa yang memerintahkan engkau untuk belajar itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat seseorang mengetahui hal itu, inilah yang akan menggampangkan dan memudahkan dia untuk kemudian mewujudkan keikhlasan pada dirinya. Sekali lagi, yang memerintahkan dia untuk belajar agama Allah Azza wa Jalla adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wathani yang kedua, yang akan bisa membantunya untuk menjadi orang yang tulus dan ikhlas. Ayyan wiyah. Dia berniat untuk menyodorkan dirinya menjaga agama Allah Azza wa Jalla. Dia berniat untuk ikut andil di dalam menjaga dan memelihara agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana barakallahu fikum yang dilakukan oleh para pendahulu kita yang saleh. Maka di saat dia berniat bahwa dia ingin ikut andil di dalam menjaga ilmu Islam ini, menjaga agama ini, maka ini yang akan menggampangkan dan memudahkan bagiannya untuk kemudian ikhlas di dalam belajar agama Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, dia berniat untuk kemudian memberikan perlindungan. Kalau tadi penjagaan terhadap ilmu itu sendiri, lalu kemudian mampu untuk kemudian memperjuangkan ilmu itu di hadapan ahlul bid'ah wal ahwa, orang-orang yang akan merusak ilmu agama itu, barakallahu fikum. Dan yang terakhir, dia belajar untuk bisa ittiba' lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, untuk bisa mengikuti nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini adalah penopang dan ini adalah pemudah untuk kemudian kita bisa mewujudkan keikhlasan di dalam belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membantu saya dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat untuk menjadi orang yang ikhlas di dalam belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin, Allahumma amin. Kedua kalinya, salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang telah berjuang dan berkorban segala apa yang beliau miliki di dalam mengemban amanat Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau berjuang, beliau berkorban, bahkan tidak hanya berkorban pikiran, tenaga, bahkan beliau mengorbankan nyawanya untuk kemudian membawa amanat risalah dari Allah subhanahu wa ta'ala agar kita benar-benar mewujudkan kesyukuran yang tinggi dan dalam. Ternyata agama yang sedang kita peluk, agama yang sedang kita pegang, agama yang sedang kita yakini melalui sebuah perjuangan dan pengorbanan yang besar. Sampainya agama ini kepada kita melalui tetesan darah dan korban nyawa, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, agar kita memasang kesyukuran yang tinggi dan dalam bahwa kita diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla dan hidayahnya untuk mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar dari beliau sebagai tauladan yang terbaik dalam hidup, belajar bagaimana perjuangan beliau, dan belajar bagaimana beliau berkorban. Kita berharap apa yang kita perjuangkan pada hari ini, sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mempertemukan kita dengan beliau dalam hidup yang penuh kebahagiaan di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, tema yang saya disodorkan untuk kemudian menyampaikannya kepada segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat, yaitu menjaga hidayah di masa keras dan kuatnya fitnah. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, tentu judul ini memiliki penjabaran yang sangat banyak. Pertama, terkait dengan fitnah itu sendiri. Yang kedua, terkait dengan hidayah dan hakikat hidayah. Yang ketiga, bagaimana kita menjaga, memelihara hidayah itu di saat kemudian mendapatkan ujian dan cobaan di dalam hidup. Saya memulai dari yang pertama, terkait dengan sebuah hidayah. Hidayah merupakan sebuah anugerah dan nikmat dari Allah Azza wa Jalla, sebagaimana nikmat-nikmat yang lain. Karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana karunia-karunia yang lain. Tentunya sebagai nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla menuntut kita untuk mensyukurinya, menuntut kita untuk menjaganya, memeliharanya, barakallahu fikum, dan tidak menyia-nyiakannya, rahimani wa rahimakumullah. Seseorang mendapat nikmat kesehatan, tentunya termasuk orang yang tidak berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau nikmat kesehatan itu dia tidak pergunakan pada sesuatu yang diridhai dan dicintai oleh pemberi nikmat, termasuk penentang kepada pemberi nikmat. Kalau nikmat kesehatan itu dia pergunakan pada jalan yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan nikmat harta benda, maka termasuk orang yang tidak bersyukur bila harta benda itu dipergunakan pada jalan yang salah, jalan yang dimurkai dan tidak disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum. Oleh karena itu, salah satu dari nama Allah Azza wa Jalla adalah Al-Hadi. Salah satu dari nama Allah Azza wa Jalla adalah Al-Hadi. Makna dari kata Al-Hadi dijelaskan oleh Al-Syikh Abdurrahman As-Si'di rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, Alladhi yahdi wa yurshidu ibadahu ila jami'il manafi'i wa ila daf'il madari wa yu'allimuhum ma la ya'lamun wa yahdihim lihidayati at-tawfiq wat-tasdid wa yulhimuhum at-taqwa wa yaj'alu qulubahum munibatan ilayhi munqadan li amri. Allah yang memberikan nikmat hidayah sebagaimana yang telah memberikan nikmat-nikmat yang lain. Salah satu dari nama-nama Allah Azza wa Jalla adalah Al-Hadi. Apa makna Al-Hadi? Kata Al-Syeikh Abdurrahman As-Si'di rahimahullahu ta'ala, yaitu zat yang telah membimbing hamba-hambanya. Dia Allah Al-Hadi, yaitu yang telah membimbing hamba-hambanya kepada segala yang akan bermanfaat, dan membimbing hambanya untuk kemudian menolak segala yang berbahaya. Al-Hadi, yaitu Allah Azza wa Jalla, yang telah mengajari hamba-hambanya apa yang mereka tidak ketahui. Al-Hadi sebagai penunjuk. Al-Hadi, yaitu Allah Azza wa Jalla, dialah Al-Hadi, Allah yang membimbing, mengajarkan hamba-hambanya apa yang mereka tidak ketahui. Kemudian yang menganugerahkan kepada hamba itu hidayah, taufik, dan mengilhamkan kepada mereka ketakwaan, Al-Hadi, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dia Al-Hadi, yaitu Allah sang pemberi petunjuk, menjadikan hati hamba-hambanya itu munibah ilaihi, selalu kembali kepadanya. Dia Allah Azza wa Jalla yang menjadikannya. Allah sebagai Al-Hadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak punya kemampuan dan kesanggupan untuk menjadikan hati-hati hamba ini munibah ilallah. Hati menjadi hati yang kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi kita sebagai imamul anbiya wa imamul rusul tidak mampu untuk melakukan hal itu. Yang mampu adalah Al-Hadi, yaitu Allah Azza wa Jalla. Munqadan li amrihi. Kata beliau al-imam as-si'di rahimahullah, Al-Hadi sang penunjuk, yaitu Allah, adalah yang menjadikan hati-hati itu tunduk kepada perintahnya. Para nabi dan rasul tidak punya kemampuan untuk melakukan hal itu. Para alim ulama, para da'i ilallah, para ustad tidak punya kemampuan untuk melakukan itu. Yang punya kemampuan untuk menjadikan hati-hati ini tunduk terhadap perintah Allah Azza wa Jalla, huwal hadi, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, sang pemberi, barakallahu fikum, petunjuk. Al-Imam Ibn Athir rahimahullahu ta'ala di dalam kitab An-Nihayah, Al-Bidayah wa Nihayah, beliau mengatakan rahimahullahu ta'ala, Al-Hadi huwalladhi bassara ibadahu wa arrafahum tariqa ma'rifatihi hatta aqarru birububiyatihi wa hada kulla makhlukin ila ma la budda lahum min fi baqaihi wa dawami wujudihi. Kata beliau al-Imam Ibn Athir rahimahullahu ta'ala menjelaskan, Allah Azza wa Jalla sebagai hadi, yaitu yang memberikan kepada hamba-hambanya ilmu dan menitipkan pengetahuan kepada hamba-hambanya jalan pengetahuan tentang Rabb-nya. Dia yang menitipkannya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Sampai kemudian hamba-hamba ini mengakui, meyakini tentang bagaimanakah kekuasaan Allah. Allah sang pencipta. Allah sang penguasa. Allahu Azza wa Jalla sang pengatur. Allahu Azza wa Jalla yang memelihara dan menjaga. Keyakinan ini tumbuh dari sebuah penanaman, sebuah hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai kemudian, dia Al-Hadi, yaitu Allah Azza wa Jalla, yang mengarahkan, yang membimbing makhluk ini kepada sesuatu yang berguna pada kehidupannya dan kepada sesuatu yang menjadikan dia bisa kokoh dan kuat di kehidupan dunia ini. Barakallahu fikum. Dia Allah Azza wa Jalla Al-Hadi. Lalu pertanyaan yang keberikutnya. Kita kepingin tahu. Di saat kita mengatakan, ya Allah, teman ini belum dapat hidayah. Di saat kita mengatakan, oh bapakku belum dapat hidayah. Mungkin suatu ketika kita mengatakan, alhamdulillah, saya sudah dapat hidayah. Istri saya belum mendapatkan hidayah. Atau begitu sebaliknya. Seorang istri mengatakan, saya dapat hidayah dari Allah. Suamiku belum mendapatkan hidayah dari Allah. Apa yang dimaksud dengan hidayah itu? Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan di dalam kitab Madarijus Salikin. Di saat beliau menjelaskan tentang firman Allah Azza wa Jal, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan engkau yang lurus. Al-hidayatu hiya. Hidayah itu, kata beliau Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, al-ilmun nafi'u wal amalus salihu. Hidayah itu adalah ilmu. Hidayah itu adalah amal saleh. Dari sini kita mengetahui, di saat kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah ke jalan engkau yang lurus. Mana jalan Allah Azza wa Jalla yang lurus? Barakallahu fikum. Kita diberitahukan oleh para ulama, jalan yang lurus itu adalah jalan yang akan menyampaikan kepada Allah Azza wa Jalla dan ridhonya. Jalan yang akan menyampaikan kita kepada surganya. Mana jalan-jalan itu? Inilah yang dimaksud dengan hidayah, yaitu ma'rifatul haqqi wal amalu bihi. Mengilmui kebenaran dan mengamalkan kebenaran itu, itulah jalan yang lurus. Itulah dia hidayah yang akan menyampaikan kepada Allah Azza wa Jalla dan yang akan menyampaikan kepada surganya. Ma'rifatul haqqi, ay berilmu tentang kebenaran. Wal amalu bihi, dan beramal dengan kebenaran itu, itulah dia al-hidayah. Al-ilmu wal amalus salih. Ilmu dan amal salih. Barakallahu fikum. Al-Imam As-Si'di rahimahullahu ta'ala menyebutkan, barakallahu fikum, kata beliau, waqad dzakarallahu al-huda al-matlub fi mawadhi'a katsira wa athna 'ala al-muhtadi wa akhbara anna al-huda biyadihi wa amarana bi talabihi min wa bisya'i fi kulli sababin yahsulul huda wa dhalika syamilun li hidayatil ilmi wal amali fal muhtadi man 'arafa al haqqo wa 'amila bihi wa diddahu al ghayy al ghayy wad dhalal liman 'arafa al haqq wa lam ya'mal bihi fa huwa al ghawi wa man jahila al haqqo fa huwa ad dhal. Kata Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, masih di dalam kitab beliau Tafsir As-Sa'di, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan sebuah petunjuk yang selalu diminta, yang kita cari di dalam hidup. Dan Allah telah memerintahkan kita untuk memintanya. Allah telah menyebutkan petunjuk itu atau petunjuk yang sering diminta di dalam banyak tempat di dalam Al-Quran. Dan Allah memuji orang yang telah mendapatkan petunjuk. Dan Allah memberitahukan bahwa petunjuk itu ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Lalu kata beliau, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk meminta darinya. Satu. Setelah beliau beritahukan rahimahullahu ta'ala bahwa Allah banyak menyebutkan di dalam Al-Quran petunjuk yang kita cari itu, petunjuk yang kita minta itu. Bahkan di dalam Al-Quran banyak Allah Azza wa Jalla memberikan sanjungan, memberikan pujian terhadap orang yang telah mendapatkan petunjuk. Dan Allah di dalam Al-Quran memberitahukan bahwa petunjuk itu di tangannya. Setelah itu Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk memintanya kepada dari Allah Azza wa Jalla atau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk berusaha melakukan sebab-sebab, usaha-usaha yang akan bisa mendatangkan petunjuk. Kata beliau, wadzalika, gambaran semuanya itu, petunjuk Allah Azza wa Jalla, gambaran orang yang mendapatkan petunjuk adalah orang yang telah masuk ke dalam hidayatul ilmi wal amali. Maka orang yang benar-benar telah mendapatkan petunjuk itu, man 'arafal haqqa wa 'amila bihi. Orang yang benar-benar di atas petunjuk itu adalah orang yang berilmu, mengilmui kebenaran, dia mengamalkan kebenaran itu. Lawan dari al-muhtadi, orang yang mendapatkan petunjuk itu adalah al-ghay wad-dhalal. Lawannya adalah orang yang sesat atau kesesatan. Barang siapa yang mengilmui kebenaran tapi dia tidak mengamalkannya. Kalau tadi di atas, al-muhtadi, orang yang mendapatkan petunjuk itu adalah orang yang mengilmui kebenaran, berpengetahuan tentang kebenaran, dan dia mengamalkannya. Ada sebaliknya. Orang berilmu tentang kebenaran, kata beliau, walam ya'mal bihi, tetapi dia tidak mengamalkannya. Maka orang ini disebut dengan al-ghawi. Sama artinya sesat. Istilah bahasa. Maka orang yang mengerti kebenaran, dia tidak mengamalkannya kebenaran itu, maka disebut dengan al-ghawi. Orang yang sesat juga artinya. Barakallahu fikum. Kemudian keberikutnya, wa man jahilal haqqa, barang siapa yang sama sekali tidak tahu kebenaran, fahuwa dhal, maka dia disebut dengan ad-dhal, orang yang tersesat. Allahu Akbar. Berarti di depan hidayah itu antara muhtadi dan ad-dhal. Antara orang yang mendapatkan petunjuk dan orang yang tersesat. Barakallahu fikum. Maka dari sini gambaran dari Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, bahwa Allah banyak menyanjung memuji orang yang mendapatkan hidayah itu. Bagaimana gambarannya? Orang yang mendapatkan hidayah amat sangat-sangat singkat. Yaitu orang yang mengerti kebenaran dan dia mengamalkan kebenaran itu. Maka ini disebut dengan al-muhtadi, orang yang mendapatkan petunjuk. Orang yang sesat sebaliknya. Orang mengerti kebenaran tapi tidak mengamalkan, sesat. Orang yang tidak mengerti kebenaran, maka juga termasuk orang yang tersesat. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, Al-Imam Ibn Athirin rahimahullahu ta'ala mengatakan, idza sa'altallah, apabila engkau meminta kepada Allah Azza wa Jalla al-huda, petunjuk dari Allah, fa'akhtir qalbaka hidayatat tariq, wasalillahal istiqamata fihi, kama tataharrahu fi sulukit tariq, li'anna salikal falati yalzamul jaddata wala yufariquha khaufan minad dhalali. Kata Imam Ibnu Athirin rahimahullah, apabila engkau meminta kepada Allah petunjuk, pertama yang engkau harus wujudkan, kata beliau, hadirkan hatimu bahwa anda meminta sebuah hidayah kepada jalan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, anda meminta kepada Allah Azza wa Jalla keistiqomahan di jalan tersebut. Perhatikan baik-baik, barakallahu fikum. Beliau ingin menjelaskan kepada kita untuk kemudian berjalan di atas jalan yang lurus, al-haq, dan beramal dengannya, butuh hidayah. Untuk kemudian istiqamah, berjalan di atas jalan ilmu dan amal ini, butuh hidayah. Barakallahu fikum. Butuh hidayah yang keberikutnya. Beliau menjelaskan rahimahullahu ta'ala, apabila engkau meminta hidayah kepada Allah Azza wa Jalla, maka hadirkan hatimu di dalam permintaan hidayah pada jalan yang lurus itu, jalan Allah Azza wa Jalla. Setelah itu, mintalah kepada Allah keistiqomahan padanya. Apa yang kita bisa petik darinya? Kok harus meminta keistiqomahan di atas hidayah? Ternyata konsekuensi berjalan di atas hidayah itu adalah besar. Ujian dan cobaan berjalan di atas hidayah itu adalah tinggi. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, setelah seseorang mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla untuk mengilmui kebenaran dan beramal di atas kebenaran, maka dia harus meminta keistiqomahan. Istiqomah di atas jalan hidayah tersebut. InsyaAllah kita akan sebutkan barakallahu fikum. Kata beliau, sebagaimana dia berhati-hati di saat menempuh jalan, ya, di padang sahara, barakallahu fikum. Kata beliau, dia pertama dituntut kesungguh-sungguhan untuk berjalan di jalan tersebut. Yang kedua, jangan sekali-kali dia memisahkan diri dari rambu-rambu jalan itu untuk kemudian menjaga dirinya dari ketersesatan. Betapa tinggi makna ucapan Al-Imam Ibnu Athirin rahimahullahu ta'ala. Jikalau engkau sudah berjalan di atas jalan yang lurus ini, jalan hidayah, maka engkau benar-benar jahat. Engkau harus bersungguh-sungguh berjalan di atasnya. Benar-benar menjaga barakallahu fikum. Jangan sampai engkau melanggar rambu-rambu yang ada di jalan itu. Sampai engkau keluar jalur, menyebabkan engkau tersesat dari tujuan engkau, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Terlalu banyak pelajaran dari ucapan-ucapan mereka, para imam-imam salaf. Di saat seseorang telah mendapatkan hidayah, Allah perkenalkan kepadanya al-haq. Dan dia sudah berupaya untuk menjalankan kebenaran itu, barakallahu fikum, di dalam hidupnya. Berarti, dia harus banyak waspada. Dia harus banyak memasang kehati-hatian setelah memasang kesungguh-sungguhan berjalan padanya, barakallahu fikum. Karena ujian dan cobaan itu sangat-sangat besar. Sebelum kita berbicara ke arah demikian, sehingga sampai kepada memang benar tema yang diberikan, bahwa kita harus melindungi hidayah di saat ujian dan cobaan itu datang, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan bagaimana kita harus memberikan perlindungan, dan siapa yang menjadi dalang perusak pertama kali, atau yang akan mengusir seseorang dari jalan hidayah itu, kita akan sampaikan biiznillah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Nikmat hidayah yang tadi sudah kita sebutkan, sesuatu yang sangat mahal di dalam hidup. Sesuatu yang sangat berharga. Barakallahu fikum. Memang benar semata-mata di tangan Allah Azza wa Jalla. Nabi kita alaihi salatu wassalam tidak mampu berbuat apa-apa dengan hidayah taufik itu, walaupun kepada orang yang dia sangat cintai dan harapkan buatnya hidayah itu. Sebuah ayat yang turun terkait dengan seorang paman yang banyak menjaga dan melindungi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Talib. Allah Azza wa Jalla mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Kata Allah Azza huwa a'lamu bil muhtadi. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya engkau, ay Rasul Allah, sesungguhnya engkau wahai Rasul Allah, tidak akan bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai, Akan tetapi Allah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki, ai Allahu Azza wa Jalla. Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui siapa yang pantas mendapatkan petunjuk. Mari kita mencoba untuk kemudian mengkaji ayat ini. Barakallahu fikum. Allahu Azza wa Jalla mengatakan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Ayat ini menafikan hidayah dari diri nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan yang lain, di dalam ayat yang lain, Allah Azza wa Jalla menetapkan adanya hidayah bagi Rasulnya. Innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Rasul Allah akan bisa memberikan hidayah kepada jalan Allah yang lurus. Kok di dalam ayat ini Allah menafikan? Di dalam ayat yang baru saja kita bacakan, innaka latahdi ila siratim mustaqim, sesungguhnya engkau akan memberikan bimbingan hidayah kepada jalan Allah yang lurus. Ya, orang yang fi qulubihim maradun, orang yang ada di dalam hati mereka penyakit, akan menabrak-nabrakkan. Loh, itu ada ayat yang bertentangan, bertolak belakang, saling tabrak-menabrak. Jawabannya tidak ada. Satu ayat pun yang saling tabrak, menabrak, bertolak belakang. Tidak ada. Barakallahu fikum. Lalu bagaimana kemudian menjelaskan agar jangan sampai salah difahami? Kok di sana dinafikan? Sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau cintai. Di ayat ini Allah mengatakan, innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau akan memberikan petunjuk kepada jalan Allah yang lurus. Untuk menjawab kedua ayat ini, di sini menafikan di ayat tersebut menetapkan adanya hidayah, kita akan memahami kedua ayat ini. Kalau kedua ayat ini tidak bertentangan, di saat kita mengetahui bahwa hidayah itu ada dua bentuknya. Ada yang sudah merekam di dadanya atau di bukunya, sudah membaca, hidayah itu ada dua. Siapa? Hat? Hat? Hidayatul taufik dan hidayatul bayan. Ahsanta. Hidayah itu ada dua. Hidayatul taufiq dan hidayatul al-bayan. Kedua jenis hidayah ini maknanya, hidayatul taufiq ini hanya dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada seorang pun dari hamba ini yang punya hak di dalam masalah hidayatut taufiq. Yang kedua, hidayatul bayan. Hidayatul bayan ini adalah sebuah bimbingan, arahan kepada kebaikan. Ini disebut dengan hidayah. Bapak itu sedang memberikan hidayah di masjid. Menjelaskan tentang kebenaran. Ini jalan Allah yang diridhai. Ini adalah syirik. Ini adalah tauhid. Ini adalah sunnah. Ini adalah sebuah kebid'ahan. Dan seterusnya. Maka ini disebut dengan hidayah pula. Tetapi hidayatul bayan. Siapapun terkait dengan hidayah yang kedua ini, hidayatul bayan bisa memilikinya. Seseorang ketika berjalan di tengah hutan misalkan, kok seperti tersesat orangnya. Anda datangi dia, Pak, ini salah jalannya, ini jalannya. Iya. Di saat itu Anda sedang memberikan petunjuk kepada orang tersebut. Ada orang yang Anda lihat sedang barakallahu fikum memukul orang lain dengan penuh kezaliman. Engkau mendatangi dia. Engkau salam kepadanya. Engkau menjelaskan bahwa perbuatan kezaliman ini adalah diharamkan di dalam agama. Tidak boleh dilakukan. Nah, engkau memberitahukan tentang sesuatu yang benar di dalam pandangan agama, maka engkau dikatakan sedang membagi dan memberikan hidayah. Hidayah ini disebut apa tadi? Hidayatul bayan. Adapun menanamkan keimanan, meletakkan cinta kepada kebaikan, punya kesiapan untuk berjalan dan menerima bimbingan yang baik itu, lalu dia berhenti, lalu dia bertaubat, lalu dia beristighfar kepada Allah, maka itu terkait dengan hidayah taufik. Hanya Allahu Azza wa Jalla yang akan melakukannya. Maka sampailah kita kepada kesimpulan, hidayah taufik itu hanya milik Allahu Azza wa Jalla. Hidayatul bayan adalah milik, ya, dimiliki oleh Allah menjelaskan, barakallahu fikum, lalu kemudian dimiliki oleh selainnya. Seperti Al-Quran, yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran akan memberikan bimbingan kepada jalan yang lurus. Ya, Nabi kita disebutkan demikian. Para alim ulama juga demikian. Tetapi sebatas pemilik hidayatul bayan. Sekarang dengan dua pembagian ini, kita menjelaskan kedua ayat yang tadi. Hidayah yang dinafikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari nabinya berarti hidayah apa? Hah? Masya Allah. Hidayatut taufik. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, wahai Rasul Allah, tidak akan bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Maksudnya di sini hidayah apa? Hidayatut taufik. Engkau wahai Rasul Allah, tidak akan bisa memberikan hidayah taufik kepada siapapun yang engkau cintai. Tetapi Allah lah yang akan memberikannya kepada siapa yang Allah kehendaki. Dalam ayat yang tadi, bahwa sesungguhnya engkau akan bisa memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Maksudnya apa di sini hidayah yang mana? Hidayatul bayan. Anda bisa memberikan bimbingan kepada jalan yang lurus, mengarahkan. Namun berjalannya seseorang di jalan yang lurus, tertanam keimanan pada dirinya, benci kejelekan dan kejahatan, kekufuran, maka itu adalah haknya Allah Azza wa Jalla melalui hidayatut taufik. Melalui hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Setelah kita memahami barakallahu fikum kedua jenis hidayah ini, dan Allah Azza wa Jalla meniadakan dari nabinya sallallahu alaihi wasallam hidayah taufik tersebut, dialah Allah yang punya hak, punya kehendak untuk menitipkan hidayah taufik itu kepada siapa yang dia kehendaki. Sehingga bila Allah menghendaki hidayah kepada seseorang, tidak ada lautan yang membentang yang akan bisa menghalanginya. Tidak ada gunung yang menjulang tinggi yang akan bisa menghadang hidayah Allah Azza wa Jalla. Akan tembus semuanya itu barakallahu fikum. Tidak ada kekuatan jahat yang akan bisa membentengi hidayah Allah Azza wa Jalla. Pasti akan mencari siapa yang Allah telah kehendaki untuk mendapatkannya. Walaupun mungkin dia tinggal di pedalaman, tidak pernah barakallahu fikum keluar, atau dia jauh dari seruan da'watu ilallah azza wa jalla. Tetapi kalau dia telah ditentukan oleh Allah akan mendapatkan hidayah, pasti hidayah itu akan berjalan menujunya, mencari pemiliknya barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, betapa mahal hidayah taufik itu rahimani wa rahimakumullah. Betapa berharga dalam hidup seseorang, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Di saat Rasul alaihi salatu wassalam mendatangi sang paman Abu Talib di saat ajal sudah berada di tenggorokan, sesampainya di tempat, Rasulullah alaihi salatu wassalam telah menemukan dua tokoh kafir Quraisy, Abdullah bin Umayyah dan Abu Jahal, berada di samping Abu Talib. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencoba untuk menawarkan hidayah. Kata beliau, "Ya ammi, wahai pamanku. Qul la ilaha illallah." Katakan kalimat la ilaha illallah yang aku bisa membelamu dengannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sedang memberikan hidayah atau tidak? Hidayah apa namanya? Hidayatul bayan. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat yang dengannya aku bisa membelamu di sisi Allah. Ternyata kedua tokoh kafir Quraisy, Abdullah bin Umayyah dan Abu Jahal, mentalkin yang 180 derajat bertolak belakang. Ada talkin keimanan dan ada talkin kekufuran. Kata kedua tokoh kafir Quraisy ini, "Atarghabu an millati abina?" Apakah Anda benci terhadap ajaran nenek moyang kita? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi lagi, "Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah." Kalimat yang dengannya aku bisa membela engkau di sisi Allah. Kembali kedua pentolan kafir Quraisy itu barakallahu fikum mentalkin kekufuran. Apakah Anda benci terhadap ajaran nenek moyang kita? Rasulullah alaihi salatu wasalam kembali mentalkin lagi kalimat la ilaha illallah. Semangat beliau agar sang paman beriman kepada Allah. Perjuangannya terhadap nabi kita alaihi salatu wassalam mungkin lebih dari perjuangan kita barakallahu fikum di dalam menjaga dan membela sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Betapa semangatnya beliau untuk memberikan hidayah kepada sang paman, bimbingan dan arahan. Tetapi tetap keputusan itu ada di tangan siapa? Allahu Azza wa Jalla. Sampai kemudian, barakallahu fikum, al-musayyab yang menyaksikan peristiwa itu menceritakan, fa'aba ayyakula la ilaha illallah. Abu Talib menolak untuk mengatakan la ilaha illallah. Siapa yang punya keputusan? Allahu Azza wa Jalla. Apa yang diperbuat oleh Abu Talib melindungi keponakannya yang sedang memikul amanah dakwah ilallah Azza wa Jalla, perlindungan yang sangat hebat, penjagaan yang luar biasa, berkorban barakallahu fikum. Namun keputusan hidayah itu ada di tangan Allah. Hubungan Abu Talib dari sisi nasab keturunan, betapa dekatnya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah melakukan yang terbaik buat keponakannya. Barakallahu fikum. Tetapi keputusan hidayah itu bukan di tangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, namun di tangan Allah Azza wa Jalla. Hafizani wa hafizakumullah. Tidak hanya Abu Talib, dalam deretan orang-orang yang dekat nasabnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Jahal, Abu Lahab, barakallahu fikum, sederetan paman ternyata dihalangi oleh Allah untuk mendapatkan hidayah. Dari sini kita mengetahui bahwa hidayah itu taufik mutlak di tangan Allah Azza wa Jalla, dan dia yang akan membagikannya sesuai dengan yang dikehendakinya. Di sisi yang lain, di sana ada barisan para budak-budak piaraan. Orang yang rendah hidupnya. Orang yang hina dina barakallahu fikum. Mungkin dalam kehidupan mereka masih terhormat anjing-anjing piaraan mereka dibanding dengan budak-budak rahimani wa rahimakumullah. Namun Allahu Azza wa Jalla sekali lagi yang punya kehendak mutlak untuk memberikan hadiah yang berharga ini. Allah tolak, Allah cegah, Allah halangi, Allah tidak berikan kepada orang yang punya nasab dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Allah memberikannya kepada orang yang berstatus kehidupan yang sangat rendah dan hina dari kalangan budak piaraan. Allah bagikan hidayah taufik itu kepada mereka. Allah berikan barakallahu fikum hidayah itu kepada para fakir, para miskin, para duafa, orang-orang lemah. Allahu Azza wa Jalla yang punya keputusan. Mungkin kalau strategi kemenangan, kalau sekiranya orang-orang pembesar, tokoh-tokoh kafir Quraisy mendapatkan hidayah, selesai urusan. Akan ringan bebannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu perhitungan kita. Tetapi keputusan Allahu Azza wa Jalla tentunya berbeda. Barakallahu fikum. Yang diberikan nikmat hidayah taufiknya adalah orang-orang lemah, orang-orang fakir, orang-orang miskin. Bahkan di kalangan mereka ada yang berstatus budak. Seperti keluarga Ammar bin Yasir. Seperti Bilal bin Rabah radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka dari kalangan orang-orang rendahan status hidupnya. Tadi sudah kita sebutkan, lebih mulia di hadapan para kafir Quraisy itu daripada anjing piaraan mereka rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Namun di saat Allah Azza wa Jalla menghendaki dan menginginkan kepada mereka hidayah, muncul keajaiban di dalam hidup barakallahu fikum. Wanita syahidah pertama kali di dalam Islam adalah Sumayyah, ibunya Ammar, istrinya Yasir. Wanita syahidah pertama kali barakallahu fikum di dalam Islam ini adalah siapa tadi? Sumayyah barakallahu fikum. Telah dijelaskan oleh sejarah bagaimana penyiksaan sampai kepada klimaknya pembunuhan. Secara diplomasi telah dilakukan oleh para tuan-tuan. Anda mau merdeka, padahal yang namanya perbudakan tentu ingin kemerdekaan pada dirinya. Barakallahu fikum. Cara diplomasi, cara kelembutan, menawarkan kemerdekaan bebas dari perbudakan, bisyartin, dengan syarat Anda tinggalkan ajarannya Muhammad. Syaratnya Anda harus melepaskan hidayah Allah Azza wa Jalla. Ini bahasa kita, barakallahu fikum. Tinggalkan ajarannya Muhammad, maknanya lepaskan hidayah yang Allah telah berikan kepada engkau. Lewat diplomasi, ditolak mentah-mentah. Agar kita tahu dan belajar dari mereka menjaga dan melindungi hidayah di saat mereka telah menggenggamnya sebagai sebuah hadiah dan nikmat dari Allah Azza wa Jalla yang sangat besar di dalam hidup mereka. Lalu sampai kepada langkah arogan dan sikap kebinatangan pun muncul. Disiksa adegan penyiksaan di hadapan Ammar sebagai seorang putra. Sang bapak disiksa, sang ibu disiksa untuk kemudian melunakkan sang putra atau hati sang putra di saat menyaksikan bapaknya dan ibunya sedang disiksa. Barakallahu fikum. Tidak menyebabkan surut jiwa seseorang yang sudah tertancap hidayatul taufik padanya. Sampai kemudian akhirnya tokoh kafir Quraisy itu menombak tepat kepada alat vitalnya Sumayyah, lalu kemudian diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Sungguh betapa kejam. Tapi bagaimana ketabahan dan keberanian, kesiapan dan ketegapan para sahabat Nabi untuk melindungi nikmat hidayah walaupun nyawa yang menjadi taruhannya. Barakallahu fikum. Bilal ibn Rabah radhiyallahu ta'ala anhu menjadi mainan anak-anak bangsawan di saat itu. Ditarik ke sana kemari, barakallahu fikum, digeret bagaikan binatang ternak menjadi mainan-mainan mereka. Disiksa sampai kemudian klimaknya dia dibawa ke padang pasir dalam kondisi panas, lalu kemudian dibaringkan, lalu setelah itu ditindih dengan batu besar. Permintaannya adalah Anda kufur kepada Allah. Bilal bin Rabah pun mengatakan ahad, ahad. Allahu Azza wa Jalla satu-satunya zat yang wajib disembah, yang harus diibadahi. Ketabahan dan keyakinan di saat hidayah taufik itu datang menjemput, barakallahu fikum, mereka boleh menyobek-nyobek baju dan mencincang-cincang daging, namun mereka tidak akan bisa merobek-robek sanubari yang telah tertancap padanya hidayatut taufik. Bilal bin Rabah mempertahankan taufik atau hidayah taufik di hadapan penyiksaan yang begitu besar dan berat. Pelajaran yang berharga ma'asyiral muslimin dan muslimat dari para pendahulu kita yang soleh, bagaimana mereka mempertahankan nikmat hidayah taufik ini, karena mereka mengetahui bahwa ganjaran perjuangan engkau untuk mempertahankannya adalah surganya Allah Azza wa Jalla. Berlalu para sahabat Nabi menyandang kemuliaan di dalam Al-Quran yang kita baca sampai pada hari kiamat. Juga diberitahukan kemuliaan mereka melalui lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikaji dan dipelajari juga sampai kemudian hari kiamat. Semuanya itu barakallahu fikum, karena besar perjuangan mereka dan pengorbanan mereka di dalam menjaga, di dalam melindungi nikmat hidayah yang telah dihadiahkan oleh Allah Azza wa Jalla dan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemana bangsawan-bangsawan Quraisy? Kemana orang-orang yang dekat keturunannya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ternyata mereka diputuskan oleh Allah Azza wa Jalla tidak pantas untuk mendapatkan hidayah. Oleh karena itu, di dalam ayat yang kita baca, Allah mengatakan, huwa a'lamu bil muhtadin. Dia Allah yang maha mengetahui siapa yang berhak untuk mendapatkan petunjuk. Siapa juga yang berhak untuk kemudian tidak mendapatkan petunjuk? Allah maha mengetahui. Allah Azza wa Jalla maha mengetahui pula siapa yang pantas mendapatkan hidayah untuk istiqamah di atas petunjuk, dan siapa yang tidak pantas mendapatkan hidayah keistiqomahan di atas petunjuk. Allah Azza wa Jalla maha mengetahuinya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, seperti yang disebutkan di depan, kita dituntut untuk meminta hidayah kepada Allah Azza wa Jalla, hidayatut taufik. Dan juga kita dianjurkan untuk meminta keistiqomahan di atasnya. Sudah kita ambil contoh perjalanan as-sabiqunal awwalun, mereka-mereka yang pertama kali mengikrarkan keislamannya, seperti yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar, mereka telah berlalu dengan ridhonya Allah, mereka telah berlalu dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabar gembira dalam hidup mereka yang telah membawa hidayah taufik sebagai anugerah dari Allah. Tinggal sekarang kita ini, adakah peluang bagi kita untuk bisa mengejar mereka? Adakah peluang bagi kita untuk bisa mendapatkan apa yang mereka telah dapatkan? Jawabannya ada. Allah Azza wa Jalla sendiri yang menjawabnya dengan mengatakan, walladzi nattaba'uhum biihsanin. Dan orang-orang yang mengikuti mereka di dalam kebaikan, mereka juga akan memperoleh ridhonya Allah. Mereka juga yang akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, walladzi nattaba'uhum biihsan. Kita punya peluang sekarang ini sebagaimana tetap terbukanya peluang ini sampai pada hari kiamat, yaitu orang yang mengikuti jejak as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Tapi kita kembali lagi. Untuk bisa mengikuti mereka dalam kebaikan, tentu menunggu ridhonya Allah dalam pembagian taufiknya. Kita tidak mungkin akan menyusul as-sabiqunal awwalun dalam kemuliaan kalau kita tidak dikehendaki taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Maka inilah sesungguhnya yang menjadi intisari barakallahu fikum, sebuah harga nilai besar taufik dari Allah Azza wa Jalla di dalam hidup kita ini, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekarang, kalau kita sudah menggenggam hadiah ini, telah bersama kita hidayah taufik ini, kita belajar kebenaran, kita mencoba mengamalkannya, dalam kondisi apapun dan bagaimanapun, berarti kita telah menggenggam barakallahu fikum taufik tersebut. Telah menggenggam hidayah ini, artinya kita telah mendapatkan nikmat yang paling mahal di dalam hidup. Kita telah mendapatkan nikmat yang paling berharga di dalam hidup. Kalau begitu, kita butuh untuk menjaga nikmat ini. Jangan sampai kemudian dicabut kembali oleh sang pemberinya. Akankah kemungkinan nikmat hidayah itu dicabut? Ya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, Rabbana la tuzigh qulubana. Terus? Ba'da idh hadaitana. Wahai Rabb kami, jangan engkau sesatkan hati kami setelah engkau memberikannya petunjuk. Berarti ada peluang untuk kemudian hidayah itu dicabut kembali oleh Allah Azza wa Jalla. Kita disuruh oleh Allah untuk meminta. Jangan sampai hidayah itu dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Rahimani wa rahimakumullah, ini menandakan bahwa nikmat hidayah itu akan ada peluang untuk diambil balik oleh sang pemberinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlalu banyak ayat-ayat yang menggambarkan bahwa kemungkinan besar hidayah itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan, falamma zaghu, terus azaghallahu qulubahum, maka di saat ada bibit-bibit penyimpangan dan penyelewengan di dalam hati mereka, Allah timpakan, menyelewengkan hati mereka secara total. Berarti ada peluang hidayah itu untuk dicabut oleh Allah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, fi qulubihim apa? Maradun, terus fazada humullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit. Lalu setelah itu Allah tambah penyakit sampai kemudian hidayah itu diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Ada peluang hidayah itu untuk dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Contoh yang lain, doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu barakallahu fikum ya muqallibal qulub. Terus? Hah? Thabbit qalbi ala dinika. Wahai zat yang membolak-balik hati, kokohkanlah hatiku di atas agama engkau. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau banyak, innaka tukthir, engkau memperbanyak doa ini. Ya Rasulullah, apakah engkau masih khawatir kepada kami? Amanna bika wa bima ji'ta bih." Ya Rasulullah, kami ini sudah beriman kepada engkau dan kami telah beriman kepada apa yang engkau bawa. Apakah engkau masih mengkhawatirkan kami ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Naam. Masih mengkhawatirkan. Kita tahu bagaimana Anas bin Malik, keberadaan para sahabat Nabi yang lain terkait dengan hidayah, taufik dari Allah Azza wa Jalla. Dalam hidupnya tidak ada kecuali perjuangan terhadap agama Allah, pembelaan terhadap agama Allah, menebarkan agama Allah Azza wa Jalla. Begitu dekat mereka dengan Allah, begitu dekat mereka dengan Rasul alaihissalatu wassalam. Syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam pengamalannya, beliau mencoba untuk bertanya, "Ya Rasulullah, kami telah beriman kepada engkau. Kami telah beriman kepada apa yang engkau bawa. Apakah engkau masih khawatir kepada kami?" Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am." "Iya," kata beliau. Kekhawatiran beliau ini disebutkan alasannya. Apa kata beliau? Barakallahu fikum. Setelah menjawab na'am, iya, beliau mengatakan, "Li'anna kulubal ibadi baina asabi'ir rahman yuqallibu kaifa yasha." Kami takut karena hati-hati hamba ini sebagai tempat penampungan hidayah, itu hati itu ada di tangan Allah. Allah membaliknya, membolaknya sesuai dengan kehendak Allah. Jawaban singkat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akan bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga, bahwa peluang besar sebuah nikmat hidayah itu akan dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hafidhani wa hafidhakumullah. Apakah dicabutnya nikmat hidayah itu karena terlalu banyak lawan dan musuh? Jawabannya tidak. Tercabutnya hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala karena banyaknya fitnatus syubuhat dan syahwat? Jawabannya tidak. Tercabutnya nikmat hidayah itu pertama kali semata-mata mutlak kemauan dan keinginan Allah. Namun dicabutnya hidayah itu sebagai sebuah nilai dan natijah, buah. Seperti firman Allah, falamma zaghu, apa nilainya? Azaghallahu kulubahum. Allah hukum menyelewengkan hati mereka karena ada sebabnya. Apa? Falamma zaghu. Di saat ada bibit-bibit penyimpangan dan penyelewengan, ini yang menjadi sebab, lalu kemudian natijah, nilai dan hasil itu datang. Barakallahu fikum. Karena sebuah kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla mengikat antara sebab dan apa? Akibat. Allah tidak akan berbuat zalim pada hambanya. Mungkin ada, masa sih dia tadi orang baik kok, orang ini kok tiba-tiba Allah cabut hidayah darinya. Kenapa? Jangan sampai pertanyaan kenapa ini Anda mengarahkan, menyalahkan Allah Azza wa Jalla. La yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Allah tidak akan ditanya apa yang diperbuat oleh Allah. Tetapi merekalah yang akan ditanya. Coba bertanya kepada orang tersebut. Cari tahu. Anda akan menemukan bahwa pencabutan hidayah itu bukan kemudian tanpa sebab. Ada sebab-sebabnya. Barakallahu fikum. Ya akhi, ana melihatnya siang dan malam dia taat beribadah, tekun ini itu. Ya, itu pengetahuan engkau. Kita hanya bisa menilai lahiriahnya seseorang. Kita hanya bisa menilai apa yang nampak di depan mata kita. Namun Allah Azza wa Jalla menilai yang nampak dan yang tidak nampak. Allah menilai apa yang terbetik di dalam hatinya. Manusia tidak pernah akan tahu. Allah Azza wa Jalla menilai apa yang tertanam di dalam hatinya. Manusia tidak pernah akan tahu amalan hati. Barakallahu fikum. Sehingga di saat Allah Azza wa Jalla memutuskan kembali untuk mengambil nikmat hidayahnya, maka itu di atas keadilan Allah. Di atas kebijaksanaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangan sampai ada seseorang ketika menyimpang dan menyeleweng memberikan pembelaan terhadap yang salah dan keliru. Berarti ini adalah bentuk penolakan terhadap keputusan Allah Azza wa Jalla. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh engkau untuk membenci dan meninggalkan kesalahan dan kekeliruan. Tetapi engkau berani menantang keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka terlalu terbuka lebar peluang seseorang untuk kemudian kembali barakallahu fikum menjadi tersesat dan menjadi orang yang meninggalkan apa yang dia telah ketahui. Salah satu pemberitahuan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, penyebab yang paling barakallahu fikum besar yang beliau selalu kumandangkan di hadapan para sahabatnya rahimani wa rahimakumullahu jami'. Padahal para sahabat Nabi sudah mendapatkan jaminan. Tetapi Nabi mengingatkan kepada mereka. Melalui khutbatul hajahnya. Barakallahu fikum. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Terus wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dari kalangan ikhwah coba diterjemahkan wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Nah, apa artinya? Ayo, tak boleh malu dalam masalah ilmu. Nah, angkat tangan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kami berlindung dari kejelekan-kejelekan diri kami. Wa min sayyiati a'malina. Dan dari kejelekan-kejelekan amalan kami. Ini yang paling berbahaya di hadapan hidayah. yaitu kejelekan diri-diri kita dan kerusakan amal yang kita lakukan. Sudah terlalu banyak upaya orang-orang kafir untuk menyetop hidayah, tidak punya kemampuan dan tidak punya kesanggupan. Sudah dijelaskan oleh barakallahu fikum dalam sejarah, mulai dari kalangan para sahabat sampai imam-imam di dalam agama ini, sudah sekian bentuk penyiksaan untuk menyetop hidayah. Mereka tidak punya kesanggupan dan kemampuan. Ini terkait dengan sikap arogan. Dari berbagai macam bentuk celaan dan cercaan, mulai dari celaan dan cercaan para nabi dan rasul. Bagaimana umat ini jangan melirik kepada hidayah, jangan sampai ikut agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul, barakallahu fikum. Beragam bentuk celaan cercaan tidak mampu untuk menyetop lajunya hidayah atau mencabut hidayah dari orang yang sudah mendapatkan dari Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan dalam hal ini dalam firman-Nya, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Demikianlah kami menjadikan bagi setiap nabi itu musuh, lawan dari para pelaku-pelaku dosa dan kemaksiatan. Namun, cukuplah Allah sebagai Rabb engkau, hadian sebagai pemberi hidayah dan petunjuk. Mau berbuat apa? Silahkan. Mau melakukan sikap kekerasan, arogan terhadap mereka yang telah diputuskan mendapatkan hidayah, Anda tidak akan pernah sanggup dan mampu. Barakallahu fikum. Karena Allah sebagai hadian, sebagai pemberi petunjuk. Mungkin adat Anda tampilkan bahwa orang yang telah mendapat petunjuk ini di hadapan seorang alim kaliber menurut Anda pandai kemudian untuk memancing, untuk menebar syubhatnya. Kafa bi rabbika hadiyan. Tidak akan sanggup untuk kemudian dengan syubhat sang alim ini untuk mempelintir dan mencabut hidayah dari orang yang telah diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Kalaupun Anda mau bersikap arogan kepadanya, agar dia, Anda ancam dia, Anda teror dia, Anda ini. Kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Allah yang akan siap membelanya, barakallahu fikum. Ketakutan dan kekhawatiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tercabutnya hidayah dan taufik itu adalah di saat muncul dari diri kita kejelekan-kejelekan dan di saat kita melaksanakan kerusakan dan dosa serta kemaksiatan. Sebuah pelajaran yang sangat berharga dari Syekhuna Mukbir rahimahullahu taala barakallahu fikum. Di saat kemudian seseorang datang kepada beliau menceritakan tentang betapa banyak orang-orang yang mencela dan mencerca beliau. Jawaban beliau singkat. Barakallahu fikum. Apa kata beliau? Bahaya dosa yang saya lakukan terhadap diri itu lebih besar dari celaan dan caci makian mereka. Jawaban pamungkas yang menjadikan orang tersebut diam, bahwa bahaya dosa terhadap diri saya lebih dari kemudian celaan dan caci makian mereka. Ketinggian dalam muhasabatun nafsi, bahwa yang membahayakan hidup kita di dalam kebaikan ini bukan karena banyaknya musuh, bukan karena banyak orang yang mencela dan mencaci maki, namun yang membahayakan datang dari diri kita sendiri, yaitu kejelekan yang tertancap pada diri kita, barakallahu fikum, dan amal-amal kita yang sudah rusak. Ini yang paling berbahaya. Sampai jam berapa, Ustaz? Hah? Jam 5. Sudah lewat kayaknya. Nah, jadi barakallahu fikum. InsyaAllah kita melangsungkan mungkin kesempatan untuk mandi ba'dal maghrib, insyaAllah. Ya, menyampaikan ucapan al-imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala terkait dengan apa sesungguhnya yang tertanam dari pada diri-diri kita yang sangat berbahaya kaitannya dengan perjalanan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kepingin menjadi orang yang sudah menggenggam hidayah ini lalu bisa mempertahankannya dalam di hadapan sebesar apapun ujian dan cobaan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.